olehnya ta istisna taboh sifut yang madah padahai sifut sifut madah di istisna dari celaan beno nyan teknis takkit madah bima yusbihu dam yang afdal, yaitu mengistisnakan madah dari sifat zam yang tapunafi. Bermula yang afdal daripada keduanya itu bahwa diistisnakan daripada sifat zam yang ternafi daripada syik akan nyang daripada yusasna akan sifat madah dengan tata kedi masuknya sifat madah dalamnya sifat zam. Tata kedi tamong lah yang pamaji nyanyan ditamong dalam sifat zam itu dapat ubit nyan tagayang na lain hana ha? Saboh sifat madah tata kedi nyan bahagian daripada sifat hanagot sifat celaan. Kemudian tak apakah nyang kenyan diantara sifat zam yang na tagay diantara sifat beruk nyang kenyan tagayang na baurunya lain hana padahal wibut nyan kan sifat beruk si sifat god. Contoh seumpama kun syair wala aiba fihim dan hana jenis aib pada mereka itu hana aib awaknya ghaira selain yang na tagai ha benar kan tapnafi aib aibnya sifat zam tapnafi tidak ada aib pada mereka itu selain yang na tagai sesungguh pedung-pedung mereka itu sabit dengannya pedung itu cumeh dari perang tentera yang na cumeh pedung bagi orang perang tagai menjelapis cuma hen lansangnya aib tapi menyo membicarakan urung buho cuma pedung panena panena aib man temah ayulam lagi ada buka urung ingin yakin nak dah kerja hana kekurangan sapu yang na mata jengkoy kali pih tak tagai melipih mata jengkoy berarti temah yakin urung kan amnyo mata jengkoy punuh raya mentang kan lei jubo lei gasa ungkumian hana gak cematok mi ujak cematok mata jengkoy tumpur lei gasa hali akhirnya habis kan hana kekurangan tapi urung yang na kekurangan mata jengkoy tagak kabi bukan guru yang nyanyan berarti hebat atah urung yakin tak kerja ya menan yang menan sin hana ai pada mereka itu yang na ai pura mata pedung tagak cumeh tagak ada gamprang pani ai teman ha pada seut dunia nah jadi cumeh mata pedungnya kan ai nyan malah termasuk simbol keberanian. Adi pedung kan le kubah. Ide pedung juga sabo ide. Ah ini kamu perang sabe-sabe. Ya manan. Jadi hana aib pada mereka itu. Yang na pedung sagai cumeh bagi kamu perang. Oh yang kan aib nyan. Nyan gekeun takkit madah bima yusbihu zam. Jadi wate takun hana aib pada mereka itu nyan kana madah le sego. Hana aib sapu urang nyan nyan ka madah. Tanda mahlo yang na nak yang na bacut mata bodoh yang lebih cemeh-cemeh tu. Oh minta maaf anak guru yang punya lagi nya. Ha, jadi minta maaf ayulam bukan minta maaf bro oleh kerana yang bacut. Minta maaf ayulam. Maka ji pegah yang na cuman cemeh mata bodoh nyo mentaukikan madah yang na likoi penuh. Tamah pujo kon kurung. Tamah pujo. Hana jenis aib pada mereka itu selain sesungguh pedung mereka itu sabit dengannya pedung itu cumeh daripada koraknya mudarabah mana ji tumpoh poh kata aib mana ji tentera artinya jika adalah cumeh pedung itu tak kira aib maka diisbatkan akan sesuatu daripadanya aib arti tak terkedi keadaannya itu daripada aib. Tak terkedi cumeh pedungnya aib, yang kenyan yang naib sebagai baurungnya. Tetapi wahwa muhalun dianya pegah cumeh pedung yang kita mengalam aib yang mustahil, yang kan? Hana aib inanan. Ya. Fahwa fil makna maka dianya itu pada makna mentaklikkan dengan mustahil. Jadi sabangan takun munyo cumeh pedungnya termasuk aib nyan kenyan aib yang na baurunya mamunyo cumeh pedung hana termasuk aib berarti hana nah jadi kaumnya urungnya hana aib melimong pi kecuali apabila cumeh pedung tak anggap bahagian daripada aib maka nyan kenyan yang na aib baurunya sedangkan cumeh pedungnya kan aib berarti hana sama sekali aib baurunya ya menan. Jadi pada makna mentaklikkan dengan mustahil yaitu cumeh pudung beritamong le dalam aib yang menyukai tamong cumai pudung dalam aib baru na aib baurunyan. Sedangkan mu'alla dengan muhal itu muhal. Atra yang tak ta'lik bak mustahil, mustahil. Jadi sebagaimana cumih pudung mustahilnya adalah aib, maka mustahillah na aib ba'urunnya. Dan bermula takkid padanya contoh itu daripada jihad, sesungguhnya itu lagi mendakwakan sesuatu dengan bainah. Yang syi' yang kan nabi ya. Ka dakwa syi'i. Lagi mendakwakan sesuatu dengan bainah. Jadi pegah hana aib yang na cuman cumeh pudung nyu seakan-akan ta dakwa hana aib dan na ta medali. Yang mana? Maka ji kuat ada takkid ke untuk menguatkan. Puji ke kuat watatakun hana aib pada mereka itu yang na pudung cumeh sagai. Nyan kun yang na cuman cumeh pudung adalah idong untuk mentaukidkan madah. Harut itu biat sampai madahnya kuat. Jalan di mana? Bakun la aiba fihim nyan madah. Bakun ghaira anna sumufahum bihinna fulul nyan pada manzilah bainah. Ataupun dalil yang ditunjuk kepada terpuji mereka itu. Pujiannya je ke dalil. Karena na tamai qadiyah tabohinan. Jika adalah cumeh pudung itu termasuk dalam aib, maka sabit pada mereka itu ada aib. Sedangkan cumeh pudung tidak termasuk pada aib, maka menatijah. Berarti pada mereka itu tidak ada aibnya. Akhirnya kena natijah tadi bukan nabainah. Jadi nadali, toh dali hana aib pada mereka itu, dengan dali cumeh pudung haitamong dalam golongan aib. Jadi cumeh pudung hana termasuk dalam aib, jik kedali bahawa hana aib pada mereka itu. Karena yang na baurungnya, pudung tengah cumeh. Layah nata pun na baurungnya. Sedangkan yang hai tamong dalam aib, berarti hana aib baurungnya. Nah, yang kejik, takkid madah bima yusmihudzam yang lagi fi'anyo, yang termasuk dalam afdal ji, yang kuat ji. Karena seakan-akan mendakwakan sesuatu dengan na bainah. Bainah yang tamih dengan kadiyah istisnaiyah. Yaitu mentaklikkan sesuatu kepada yang mustahil. Ketika mu'ala alih mustahil, maka mu'ala alih pun mustahil. Yang mu'ala pun tak wujud aib pada mereka itu mustahil. Karena baru na aib apabila cumeh pudung kita mengalam aib. Sedangkan cumeh pudung kan aib, berarti hana aib barunya. Dan bermula takkid padanya itu daripada jihad. Sesungguhnya itu sama seperti mendakwakan sesuatu dengan ada bainah. Saban. Saban dengan mendakwakan syek dengan na bainah. Dan bermula asal pada mutlak istisna itu itisal. Secara dasar istisna adalah istisna mutasil. Kon istisna mungkate. Maka bermula sebut adatnya istisna sebelum menyebut barang sesudahnya, yaitu mustasna, dipuaham ia akan mengeluarkan sesuatu daripada barang sebelumnya. Maka apabila diiring akannya oleh sifat madah, niscaya datang ia untuk takkid. Ya menan. Yang cara yang kedua lom. Yang kedua alasan contoh si anyo dapat menghasilkan takkid karena ada dua boh. Yang pertama pakon na takkid pada contoh buno. Karena habanya adalah lagi mendakwakan sesuatu dengan nabainah. Sabo. Yang kedua, karena asal pada istisna adalah mutasil. Asal-asal istisna mutasil. Maka ketika asal istisna adalah mutasil, ketika tersebut satu adat istisna, nyo yang tuaham laulayaju, berarti untuk mengeluarkan sesuatu daripada afrad mustasna men buno. Maqamal qawmu illa nyadada illa terbayang pun nyantau so yang berdubit siro dan rakaum kaum buno kemudian buno tidak adalah tidak berdiri oleh kaum musiroh naidong illa kecuali nyadada takun kecuali karena asal istisna mutasil terbayang aju yang dikuai illa adalah bahagian daripada afrad kaum yang yang nadong benar tidak ada dong maqamal qaumu hanai dong le kaum kecuali terbayang pun dengan kecuali berarti na afrad kaum yang ingin dikeluarkan hina menancit la aiba fihim tidak ada aib pada mereka itu illa terdekun illa terbayang ju oh berarti na di antara aib yang sebut pada mereka itu wadah disebut malah kon aib ikon nago ha itu rudo yang terbayang wadakun illa buno sang-sang mustasnanyo adalah afrad aib yang ingin diisbatkan kepada kaumnya ternyata yang na dikeadat isisnya malah ujian lom opure ikhlah lah kau fikir betering lah katanya kau mana nak hana aib pada mereka itu kecuali yang na pedu yang cuma-cuma urung kaya-kaya bukan lah kau yang kecil-kecil tokit. Jadi karena bak mau balik dengan asal isisna bunuh. Nah, karena dan yang kedua alasan terjadi takkid karena asal pada mutlak isisna adalah itisal. Maka bermula sebut adatnya isisna sebelum menyebut barang sesudahnya itu dipuaham ia akan petubit syek daripada maqablah. Maka apabila diiringi akannya oleh sifat madah, nisa datang ia untuk takkid. Karena kebegah madah di atas madah. Bunuh madah wata ada isisna madah lom jadi harap ni karena menolak berah karena wata ta istisna tanya petubit sesuatu hana ada dupu petubit biasa kan makamal kamu illa zaidan napu yang tak petubit tidak ada aib pada mereka itu kecuali wata ilah tekan kecuali hana ada dupu putra yang nak pegahna sehingga apa yang pertama aku cakap lom tak bodoh ya hana dupu pegahna ilah tekan illa teman hana aib sama sekali. Tetapi ada kecuali yang nak budung cuma-cuma urung buhu-buhu tumbun-tumbun kaya-kaya alam oh puara kerana jadi kecuali berarti hanya jadi kecuali tapi kecuali itu tak sanggup nak putus biar ada ide yang nak padahal malah kita mahu jauh alam yang kerja ikan tak kip madah lagi nyan. Jadi tengah urung dipreh-preh toh kekurangan yang nak malah yang tak isbat adalah pujian alam yang pertama daripada dua boh pembahagian takkid madah bima yusbihu zam. Yang kedua, takkid madah jilom bahwa diisbatkan bagi sesuatu akan saboh sifat madah dan diiring dengan adat isisna. Yang diiringi akannya adat isisna oleh sifat madah yang lain baginya baginya syek. Jadi pun tak tersebut sifat madah olehnya tak pegat adat isisna dan tatamah sifat madah yang lain lom. Ilikot kembeda, ilikot haboh menafiza mula kan? Ilikot yang pun menafikan celaan, mengistisnakan madah dari afrad celaan beno. Menyojino pun mengisbatkan pujian, sifat pujian. Olehnya tak isisna sifat pujian lom tiga tru. Kembeda. Hidih la aiba fihim memang la aibanya madah cid tapi menafikan aib terjadi madah rad menafikan zam tidak ada aib pada mereka itu kecuali yang na di antara aib adalah cumeh pedung kon aib padahal jadi mengistisnakan madah mengistisnakan sifat madah daripada sifat zam yang manfiah menyebut pembahagian yang kedua hana penafizam kibancit funkan mengisbatkan sifat madah onnya mengistisnakan sifat madah dalam tiga tri nyan idang balemui dua yang kedua bahwa diisbatkan bagi syek akan sifat madah dan diiringi akan dianya syek dengan adat isisna yang diiringi akannya adat isisna oleh sifat madah yang lain baginya syek seumpama ke nabi ana afsahu man nataka bizat bermula saya adalah urung yang terlebih paseh di antara siman yang dimututu ia nyaman dengan bat. Kenabi lun urung yang paseh dari urung yang mututu dengan bat. Yang menyo secara lafaya ju, ken maknaji nabi yang paling paseh pada ken huruf bat. Biasa ada furah lagi nyan, tapi imbarat ken lagi nyan. Ana afsahu man. Nataka bidat lun urung yang terlebih paseh di antara siman yang dimututu ia nyaman dengan bat. Kalau itu atau hurufnya yang menutur dengan bat adalah huruf Arab. Karena bat huruf yang khusus dalam bahasa Arab. Hana lama saja. Hana lama saja na bat. Sehingga lihat tak tanya atau perlu pegat bat lama Arab yang perlu dengan ha z dengan pu. Ada beberapa huruf kalau tu kan. Hana huruf, pakai hana huruf. Karena makhraj bat hana di dalam bahasa tanya. Jadi batnya khususiat bahasa Arab. Jadi man nataka bat adalah Arabi. Urung yang menutur dengan bat adalah urung Arab. Jadi Nabi Afsahul Arab kesurah. Hana mencoba bat ada bat nun bin Nabi yang berpasih. Bentuk menyobat Nabi yang paling betul ikut menyotanya mungkin pasih urung la ilam. Menyapa lebih pasal urung nyujin menyujinnya la ilam urung yang pasal Nabi bat hagai kayaknya haiga. Kan kenyang turah cukup bro turah. Jadi Nabi Afsahul Arab aju urung Arab aju Nabi yang paling pasal hana mencoba urung bat mangko puji ke urung bat karena urung bat huruf yang khusus yang na dalam bahasa Arab. Maka man nataka bat adalah Arabi. Jadi ana afsahul arabi jikuturah. Lun urung yang lebih pasih di antara urung Arab. Hana pegah lipu urung-urung kedi. Urung yang maju. Lun urung yang lebih pasih di antara sekalian urung Arab. Nyan pujian. Karena Nabi urung yang lebih pasih daripada urung Arab. Nyan karena mengisbatkan sifat madah kepada Nabi. Yaitu afsah. Yang kedua, baida. Baidanya mana je gairah. Ghaira anni min Quris. Selain kecuali sesungguhnya daripada golongan Quris. Yang nagi sisna bacu daripada madah ke Nabi. Bahwa Nabi golongan Quris. Sedangkan golongan Quris adalah sahabah kaum, sahabah suku yang paling mulia di antara bangsa Arab. Nyamanan. Jadi malah mutamah puja. Wata gi sisna, atra gi sisna, mutamah pujo lom kong isna taga ni mi ada isna cuman yang na lun macu rawa badu de kamunan nya ka cuman yang na lun bangsa Quris mana kure purman urang yang paling hayo lom badi tamah lam tamah gai ingko lagi tanya buka lung ilung kaya yang na na anu upati sa gai rena taga kekurangan manyang yang na bajo tu bang mangga ndo home beli yang na mato taga sertubo. Jadi tetamah yang nak kekurangan, yang nak kekurangan malam tamah lom, yang nak kekurangan malam tetamah lom. Ini menan yang juga tamam dalam takkit madah bima yusbiusam. Bahkan menyulang kita puor yang dalam kita dalam amat sawina takkit madah. Ini orang saya kita contoh yang kedua. Ana afsahu man nataka bidat baida ayan ani min Quris. Pada hanya lumbi dua daripada takkit madah bima yusbiusam. Yang bisa tak ikut mengistisnakan sifat madah dari sifat zam yang manfiah. Lihat tak penafi sabah sifat zam, kemudian tak istisna daripadanya akan sabah sifat madahnya yang paling tinggi. Karena wajah takkid ibnu dua boh. Nah dua boh wajah takkid pada pembagian pertama, yaitu mendakwakan syekh dengan bainah. Yang kedua mengistisnakan karena asal pada istisna adalah ittisal sehingga urung yang diperih wa tetakun illa sang-sang kena petubit sabuh afrat malah kakonyan malah kana la inna siput madah sabuh tu yang dapat sebut sebabnya kan benar tidak ada air pada mereka itu hanya air pak urungnya kata boh ini hanya airnya pujian illa kecuali yang na sagai yang na berarti yang na dapat sebut yang na urungnya pudung cuma yang na urungnya kaya-kaya. Jadi hanya jadi kasih nak jadi kasih dia kok. Nah, jadi yang nanya untuk diisbatkan. Jadi malah dengan istisna malah mengisbatkan sabah tu sifat madah. Buna kalih madah tiga. Jadi dua go kali madah, dua boh wajah takkid menyelikut. Rat segi mendakwakan sesuatu dengan na bainah sabah, rat segi mengisbatkan madah sabah tu kali kedua, maka terjadilah tahkid madah bima yusbizam atau dua buah wajah menyelikut menyuhino nyokon nombor isah nombor dua oka dan bermula asal isisnya di sini itu bahwa ada ia mengkapai yang anak timang ada medih kan? Wa aslunya bekna. Kewancit wal istisna'u aiban ayakuna munqati'an, dan bermula istisna pula di sini bahwa ada ya itu munqati'. Ini kod istisna berupa munqati' ini kan? Karena yang jid ke mustasna min ini aib. Wadinya sifat dam. Yang jid ke mustasna adalah cumeh pedung. Cumeh pedungnya hanya tamong dalam aib. Berarti ikut sebenarnya istisna adalah mengkate. Tapi terjadi takkit jih ba'iham no. Ba'ihamnya nyahinan terbayang sang-sang kena pesebut sifat zam. Padahal malah kena pesebut sifat madah. Menyoyang pada hakikat jih istisna itu mengkate. Hino istisna hino memang mengkate sih pada contoh yang keduanya. Tapi kon asal istisna mengkate. Istisna hino mengkate. Yang kedua kan yang hanapat taubah ini berkata asal istisna ada mudah kan menyenangkan oleh asal asal istisna pula di sini mutasil cid asal karena menyenangkan asal istisna keempat menteng secara umum asal ji adalah mutasil tapi hino mengkate sabar lagi ikut ini yang kena berkata yang menyetaubah hanjut karena aslunya memang na pada tulisan usane tapi wateta surah hanjut tamulahabah kepada aslunya li kibancit istisna yang na disino mungkate pula sabancit lagi ilikut ilikut istisna mungkate hino istisna ji mungkate sid menyuasal kalau berulah ini mutasi ngamadu istisna lakinnahu tetapinya tidak ditakdirkan akan mutasil sebagaimana yang ditakdirkan pada pembahagian pertama maka hanya bifaedah ya akan takkid kecuali rad wajah sani bagai menyoatrai likut dua buah wajah jid ke takkid karena bekan karena hidih kena gede-gede isisna mutasil telefon meno nyoba gede-gede istisna mutasilnya hinan terjadi sabah takkid aslu istisna ifihi fihi padanya contoh ini kembali contohnya asal istisna pula padanya menen hanak buat aidan ni tapi ada anak hanak pupu punya fihi dengan daun aidan juga tapi aslu yang hanak perlu ya kena buka istisna padanya contoh bahwa ada ia itu istisna muka pecit lagi ikut yang ke aidan perlu fit karena istisna sama-sama muka pecit tapi menyai ikut gede-gede fonile seakan-akan mutasil sehingga mustasnanya tanak petubit dari mustasna men buno padahal itu malah tak isbatkan sifat lain yang lebih gotlom menyuhino hana gede-gede lagi nyan tetapi di sini hana gede-gede ke mutasil lagi yang ka gede-gede pada pembagian pertama menyuhana lagi nyan maka hana bisa edah ya akan takkid kecuali dari wajah sani sagai toh wajah sani dianya bahwa disebutkan adat isisna sebelum menyebut mustasna dipuaham ia akan putubi syik daripada barang sebelumnya min haisu sesungguh asal pada mutlak istisna itu itisal maka apabila disebutkan sesudah adat akan sabah sifat madah yang lain datang ia datanglah takkid ya renan jadi renan hina wajah takkid lagi nyansit karena asal istisna itisal maka lih tersebut adat istisna tubayang tasang kena isbat sesuatu daripada sifat aib pada haikun maka renan terjadilah takkid dan hana dibifaedah ia akan taukid daripada jihad sesungguhnya itu lagi mendakwakan syik dengan bainah kan hana menyelikut benar karena dua boh cara dua boh wajah untuk terjadi taukid nah yang pun menau mendakwakan sesuatu dengan bainah jadi hidih na da'wa syi' bibainatin seolah-olah mendakwakan sesuatu dengan bainah. Hino atanya hana. Pakon li'anahu karenanya dakwah syek dengan bainah terbina dia tu taklik bil muhal. Jadi kena taklik syek dengan yang mustahil. Yang terbina dia tu mentakdirkan istisna itu mutasil. Jadi ketika di telefon istisna mutasil. Kiban istisna mutasil dari kedi. Tapi kedi cuma pediangnya bagian daripada aib. Kalau ni apa no? Tapi kedi cuma pediangnya daripada aib, maka subuhlah aib kepada urungnya. Karena yang naba urungnya adalah cuma pediang. Menyot tapi kedi cuma pediangnya daripada aib, maka naga aib urungnya. Tetapi ya kan ya, tetapi cuma pudungnya kan aib, berarti baurungnya hana aibnya ilikut renan na bainah. Jadi cuma pudung kan daripada aib jid kebukti bahwa baurungnya hana aib, karena yang na baurungnya cuma pudung menyonyan daripada aib, maka hana aib baurungnya. Sedangkan yang kan daripada aib berarti hana aib baurungnya yang dali yang bainah yang ilikut hino. Hana taklik sesuatu dengan yang mustahilnya hana ke Nabi lun adalah afsahu man natakabidat. Kecuali lunnya urung kuris. Cuma datakedi kurisnya daripada aib. Hana ilikun hana menjukat ke aib. Ilikun malah kepada Nabi lun urung yang lebih pasih dan adalah urung Arab. Jadi hana oleh datakedi si golongan kuris daripada aib hana terjadi di istisna mutasil karena ilikut hana guna fiyaib. Menyebab contoh fun la aiba fihim, tidak ada aib pada mereka itu kecuali yang na pudian cumeh. Tak terkedi cumeh pudiannya daripada aib guna guna fiyaib, berarti di istisna cumeh pudian daripada aib istisna mutasil. Tak terkedi tapi tak terkedi cumeh pudiannya itamong dalam aib, maka terjadilah istisna mutasil. Hino ada ada kedinginan daripada aib hana si itamong dalam istisna mutasil karena ilikut hana guna fi aib. Kecik hino hana hana item hana dua boh wajah takkit ilikut na dua boh. Karena yang pertama red mendakwakan syik dengan bainah, yang kedua red mengisbatkan sesuatu je benar ada mengkatek mutasil benar pada istisna mengkatek yang benar terjadi itu wate kena tersebut aib, malah yang sebut adalah pujo, maka terjadilah takkid karena pujo datu pujo. Menyebab contoh pun nalom mendakwakan syek dengan bainah. Teh bainah mentaklikkan aib, mentaklikkan subut aib pada urungnya atuh cumeh tudung termasuk dalam aib. Sedangkan yang kon aib maka hana yang kena bainah. Hino hana laginya. Ya, yang kejut hino sabah wajah tagai terjadi wajah takkid ji. Yang kejut idong balemui dua. Walihada, dan karena ini adalah pembagian pertama itu lebih afdal daripada pembagian yang kedua. Yang kele, takkid zam bima yusbihul madah, kagbali. Mentaukidkan celaan dengan barang yang menyerupai ia akan pujian. Jadi kata mah cela, hihi tamhang kada pujo. Dianya itu murid dengku dengan akas. Dianya takkid zam dengan barang yang serupa madah juga kebagi dua. Salah satu keduanya bahwa diistisnakan daripada sifat madah yang ternafi daripada syek akan sifat zam. Faham itulah kan? Hana beda ayu. Pun tak penafi madah untuk tak istisna sifat zam dari madahnya. Dengan tak terkedi masuknya sifat zam dalamnya madah. Contoh lagi kan kata, si pulan hana kebaikan padanya. Si pulan hana gabut imu limang pi. Kecuali yang na sesungguhnya si bulan ipubuk beruk kepada urung yang pubuk jeruh kepada ji. Hana god melimang mbak ji. Yang na itim tanpa urung di sedekah ke ji. Yang na mbak ji. Malahnya beruk lah. Bunuh bakun si bulan hana kebaikan padanya yang kabruk leh tiga. Yang na menyota berbuat baik ke ji itrom tu tiga lah. Nya yang na mbak ji. Umum parah lah mbak jadi lagi ikut cik cuma balik tak kai. Yang kedua daripada dua buah pembagian bahwa diisbatkan bagi saboh syi akan saboh sifut silaan dan diiringi dengan adat istisna yang diiring akannya oleh sifut gam yang lain. Lagi contoh kan kata sipulan pasek kecuali sesungguhnya sipulan itu jahe sagai ji pasek cuman yang na yang kejahe padahal cuman yang na sang yang na got baji sipulan pasek urun cuman yang na baji sang got jahe cuma yang na diputu palih. Ya, jadi kontenik pegat ilah yang kontenik pegat malang tu tamah beruk tabatu ilaum watahki kuha fikiasi mata kadama dan bermula tahkeknya ala kau konfi watahki kuha ala kiasi mata kadama dan bermula tahkeknya contoh itu sabit jatuh perbandingan mata kadama lagi ikut aju pak takit madah kan nyo takit sam urayani lagi sama persis dengan takit madah yang keput idmaj. Karena disebut pada ini bib put balakap pernah kebukah. Idmat sabatu wal idmaju minzal ilmi dan bermula idmat itu termasuk daripada ini ilmi. Idmat pun binatang. Dianya idmat bahwa ditadminkan akan kalam yang digume akan dianya kalam bagi saboh makna akan makna yang lain. Ayudamana kalamon sifa li maknan akhara. Yang akhara baik sifat makna masa ke ulah itu. Yang empah kan kata ma. Dibek tulis bainan tama halam ni pandang. Ayudamana kalamun siqa li maknan maknan akharu maknan akhara manan. Jadi bahwa tatadmin ta terkandung dalam saboh kalam. Siqa yang dimekan akan dianya kalam untuk saboh makna akan makna yang lain. Habanyan dipegah untuknya tapi tapuluk makna lain sebab tu numpang gop ini jauh ke dia siro numpang tak ikutnya siro tu menyik dunan tak habis dipegah jadi menyik honda gop dunan habis kita nyok kapal yang dia ke dia kaji hasil dia ke dia hanap ayah bayi RBT yang tak gaitur hari nyemput idmat nanti lagi jadi idmat menumpang rupanya makna ji iya nah menumpang putra menumpang tak tumpangi satu makna ke dalam kalam dalam saboh kalam yang geme kalamnya untuk tujuan lain ha, diucapkan kalamnya untuk satu tujuan menumpang saboh makna tu hina naju nyen idmat ya betul menumpang makna ji nyen kamus nyen mana menumpang cocok lom deh tekedihanan tulis buka kamus idmat makna ji menumpang ha, putra menumpang makna saboh tapi itu makna itu saboh kalam. Jadi makna roi kana tamah rabatu. Dianya idmat bahwa ditadminkan akan satu kalam yang dimekan akan dianya kalam bagi satu makna akan makna yang lain. Contoh lagi kenya pensyair uqallibu fihi adfani ka'anni a'uddu biha 'ala dahri zunuba. Ulun balik-balik padanya malam akan pelupuk mata alun. Lek-lek mata malamnya nampi dengar. Ya kena berapa orang hati dengut. Jadi waktu hati dengut malam juga panjang. Ya dia ceritakan malam panjang sama malam. Ah biasa kan waktu keadaan tidak bersahabat dengan kita nyong. Sehingga tapit malam hati dengut dan waktu lagi malam kapanjang kan? Anak bengah-bengah, anak bengah-bengah lah mereka. Pegah itu mereka juga nyong. Tapi mereka yang kau tengut itu semoga oleh baru tak ikhlas ada yang mengat tengok kira tu ya pegawai puan lima ada kamu si jim tu dia puan enam baru mengat tak berdua pakai itu yang kau tengok cik tu hana kau tengok tak boleh jim kau lah mengah lah mengah tak nak jang tak rojak tira dah telah nantu jadi lah ya kan tu kan perigen di dalam yang tengok haitim yang kan ukal libu fihi ulun balik-balik padanya malam akan jufun lun jufun kan berlepuk mata kan balik-balik ke klik-klik mata blut lepet le blut le yang kena begah dalam syairnya tengah diceritakan bahawa malamnya terlalu panjang sehingga hek ke klik-klik mata sampai bengah hana bengah-bengah lam tansang tak hek ke hana bengah-bengah lam jadi maksud habanya untuk begah bahwa malam panjang dah sehingga hek balik-balik mata ulun balik-balik padanya malam akan jufun lun ka'ani kibar klik-klik mata seolah-olah lun a'udu ulun hitung dengannya pelupuk mata aduh dun akan dosa. Tak akan lu dengan memilih dosa dun, dosa masa. Nyo masa ataupun dun masa yu, letak jaya dosa dengan lu. Sehingga nyo dengan memilih pada kesalahan. Baru kejadian mana? Klik di tiga. Sa. Orang baru sa mana mana? Dua. Baru sa mana? Le. Jadi klik matanya seakan-akan lun tengah lun bilung dosa tun. Pun boleh akan ketun dosa dosa teman. Jadi tun masa kon tun masa berdosa bagi tanya. Bahkan karena ini hana memihak aku tanya. Tapi mereka memihak bagi tanya jika hana dosa. Tapi hana memihak aku tanya. Uronyo talu aku tanya. Singoh rugo aku tanya. Lusa pihi sial aku tanya. Jadi masa hana bersahabat dengan aku tanya. Sehingga masa berdosa dengan aku tanya. Jadi nyan yang kena pegah. Nyan makna bonceng. Yang kena pegah malamnya cukup trip malam. Trip tak bengoh. Klep-klep mata hana bengoh-bengoh lom. Jadi tengah pegah klep-klep mata bak preh bengoh haitim. Mentamsilkan klep matanya seakan-akan lun lagi urung. Tengah bilang kesalahan dosa, kesalahan masa atuh lun. Eh, kamu buat pegah pula ilom. Padahalnya sebab perbandingan mentem. Tapi kena pegah. Tun kata lu dosa aja tu lu. Nampai lu dosa lagi nyok. Eh malah nyok. Itu yang tengok salah je. Menangan. Eh kak kau lah ini saya. Kan tamah sebut tu. Padahal kau yang kena pegah apa. Kau trik malam. Kau itu mungkin bengok. Kalau mpek tak perih kah nak bengok. Nya yang pokok abah kena pegah. Tapi. Bak pegah perbandingan. Hana tengok kita nyok. Kah salah masa padahal hana bersahabat dengan kita nyok. Tamah sebut tu pegah. Nya menan. Kan payah bercut lah. Ulun balik-balik padanya malam akan jufun lun. Seolah-olah lun lu hitung dengannya jufun atuh masa akan dosa. Fa'innahu maka sesungguhnya penjair getabmin akan wasah malam dengan panjang akan mengadu daripada masa. Yang perlu pegah malam panjang. Tapi dalam pegah malam panjang menumpuk mengadu ke masa. Puji muno ikah hai masa hana kadang belah lun masigo. Nyo dosa aku dengan lun ke tak jai kah. Padung jai dari mugrik ku plek-plek mata sampai rungoh nyambak ku bilang kesalahan kah memandum. Jadi ni syikayah. Syakau tu dia. Syakau tu pengaduan. Jadi di samping mengungkapkan bahawa malamnya adalah terlalu panjang haitim bengah-bengah karena tanya haitim dengut di sampingnya nata mengadu tentang kesalahan masa. Menan. Wajah astid ba'un wa taujihu ma yahtamilu wajhaini indan ulama. Dan datang ia dan datanglah istidba' dan taujih akan barang yang ihtimal ataupun datang akan istidba' dan taujih oleh barang yang ihtimal ia akan dua buah wajah di sisi ulama. Barang yang nak datang dua buah wajah, bawa wajah datang ke istidba' dan datang juga ke taujih. Ulungkan disebut pada ini bid akan dua buah no. Yang pertama istidba', yang kedua untuk taujih. Istidba' pun binatang, dianya itu madah dengan syekh di atas jalan yang diikut irinya akan madah yang akan madah dengan syekh yang lain. Memuji dengan sesuatu atas sabah wajah yang dituntut iring akan madah dengan syekh yang lain. Maka dianya itu lebih khusus daripada idmat. Karena menyebut idmat penuh hanya mencerak pujian. Idmat hanya akan pegah sesuatu hanya menumpuk pegah pula ilom. Sedangkan ini hanya mencerak pujian. Lagi pun apa? Pegah panjang malam. Hanya menumpuk pegah tipu itu pula masa letak salah ngelun. Karena ini hanya memihak belah lun. Ini bukan pujian. Tapi menyok istidba' mecih ke pujian. Memuji dengan sesuatu diituntut ikut akan pujian yang lain lam sabah tu. Yang perlu pujian sabah. Tapi boncengan tamah pujian sabah tu ikut lain lam. Contoh lagi ke syair. Nahabta minal a'mari malau hawait. Yang batang tu mana tak beda. Soal kena tujuh baru dah tepuk. Aku kata kenggil eh. Nahabta minal a'mari malau hawaituhu lahan na'at di dunia bi annaka khalidun. Oh nahabta berarti. Nahabta minal a'mari malau hawaituhu lahan na'at dunia bi annaka khalidun. Engkau rampas daripada segala umur-umur akan barang yang jikalau kata pesapat akannya, niscaya sungguh diucap selamat lidunya dengan bahawa sesungguh gata itu urung yang kekal. Gata rampas daripada umum. Gimana rampas umum kan? Tapi nyok, dasar ada muqtadilah tapi nyok kena lusunah. Mereka lusunah urung punya mati. Urung mati urungnya gara-gara ipoh hijab. Ajaib aja, urungnya puluh sah. Memang urungnya ajaib kan? Kerana sisa umum. No, umur dia yang berdeh dah 60 tahun gara-gara ipoh lah 20 tahun gak mati nam nas. Ah nah, ini kelompok yang lagi yang beranggapan bahawa umur yang ke gedulih umpamaji 50 tahun apabila terbunuh pada umur 20 berarti sebenarnya mantaunya sisa 20 tahun tu. Jadi kau memang inan ajal sebenarnya. Ajal yang berdulih mati bak 50. Memang karena kata poh kakak mati bak umur 20. Aku sisa umur 20 tahun kaya rampas leurung poh. Adi umur yang 50 mempunyai mati pada 50 20 tu kaya rampah lagi kok. So rampah gua rumpah. Haa nak pendapat lagi nyele. Nyata takkan juga kemenan le. Jadi makna engkau rampas daripada umur yang kenyan berarti drone nipoh gop cukup ramai kah, yang sehingga sisa umur yang akan dijalani legop kan cok drone. Eh, nak umur 20 tahun umur 50 tak apa umur 50 kerana 20 kam tamah umur je 20 tahun. Apa hurung yang umur baru 5 tahun jatah 65 60 tahun tak mahu tanya padung ke 80 apa hurung lain lah. Jadi engkau rampas daripada segala umur-umur akan barang yang jikalau gata pesapat akannya barang sungguh diucap selamat oleh dunia dengan bahawa sungguh gata itu urung sebab sesungguh gata itu urung yang kekal. Jadi dunia apa ikut gata selamat gata kekai. Patung kekal, hei namu tanya kamu dari betul nak tak terempah Pak Gop. Ya dah roh tu 60 tahun. Man terempah Pak Gop di dari betul umur dunia penyuna dunan si. Jadi dunia diucap selamat ke ketanya. Karena ketanya urung yang kalau tak umur gara-gara terempah Pak Urung lain. Yang perlu pegah pertanyaan. Yang perlu pegah urungnya adalah sidro urung pemberani. Sehingga le tak ke di poh putuh. Berarti mengisbatkan saja. Jadi nahaptanya syairnya bahagian daripada mengisbatkan keberanian kepada seseorang. Berarti pujian. Behudhat urungnyan, letat urungnyan kagepoh. Sehingga tata kedinyan adalah rampasan bagi sisa umur urungnyan. Maka genyan akan memiliki umur yang kasantuk ngomudunya. Sehingga benya mengucap selamat ke urungnyan karena genyan yang kekal. Nyan taboh yang perlu pegah. Yang kedua, bak takun diucap selamat lidunya. Ya, nyonya makna boncengan. Punya makna dasar mengisbatkan syajaah kepada urungnya dengan cara urungnya banyak membunuh sehingga sisa umur gop subur ke urungnya. Bak pegah diucap selamat lidunya yang maksud diucap selamat le ahli dunia, le urung dunia. Urung yang dalam dunia mengucapkan selamat ke urungnya. Pekan mengucap selamat gara-gara panjang umur urungnya. Tentu saja karena urungnya urung gut. Menyo udip gutnya. Binasa gop, bunge gop gutnya urung bro. Hana mungkin diucap selamat le gop. Umpamaji panjang umur urung pali. Pameji. Bunuh-bunuh jatah karak mati. Mupo ji urung bro akai. Kecelakaan. Ya, bu mati kaju. Jadi mati je senang katanya. Pak, anak jadi mati. Pak, meju, dek, manteng. Jadi, kau selamat, kau dek. Nak takkan selamat, gurunya. Hana takkan selamat, gata panjang umur, apabila kehidupan urungnya tidak bermanfaat. Baru nak tak ucap selamat, minyak kehidupan gurunya bermanfaat. Jino sidra urung yang buho, yang legepoh gop, diucap selamat ledunya ke kenyan. Berarti udep kenyan adalah bermanfaat untuk urung lain. Kam tamah ku jawab apa tu? Yang pertama guna syajaah kenyan urung dulu. Dengan bukti letak urung yang kagepoh le kenyan. Sehingga apabila sisa umur gop tapu sapat ke kenyan, kenyan akan gudep santuk ngomudunya. Yang dulu kagepoh gop berarti dulu. Dulu kenyan adalah pujian. Yang kedua, urang lambenya diucap selamat atuh panjang umurnya. Bukan karena panjang umurnya membuat manfaat untuk orang lain. Kapujian sabodo tu. Jadi pujian dituntut tamah pujian. Maka geukeun istituba menyo idmat saboh berita yang dapat tabung cingi berita yang lain tapi kaum pujian. Adapun pujian tejid, nah kejidnya lebih khusus daripada idmat karena istituba khusus ke pujian. Ya, kena ada tu apa nama itu kena teh apa nama? Menyodiatu ya guna mazhab kalam yang pertama tauqid namanya idmat. Idmat boleh pukul kabutui. Berarti idmatnya sebenarnya bahagian dari istitba'nya wibut adalah bahagian daripada istitba'nya menan. Kah madahahu nipujo gipujo yang nyapun syair akannya si mamduh dengan si abih-abih pada buhu buhu dakat urunyan harap wajah buhu diatur wajah di itu akan dipujo diatur wajah yang dituntut ikut ia akan pujonya dengan keadaannya itu jid kesebab bagi jeroh dunia dan teraturnya dunia. Jadi yang pertama disebut buhu urunyan, yang kedua panjang umur urungnya jid kesebab untuk jeroh dunia sehingga dunia mengucapkan selamat atuh panjang umur, selamat panjang umur, selamat panjang umur. Idanya kan selamat kata kapunoh leplutun berarti sisa tinggal leplutu. Waktu leplusa selamat karena leplusa berarti tinggal 20 kurung tu. Jadi begitu panjang umurnya, yang panjang umur, panjang umur kan panjang umur, panjang umur pohgam tambah mudanya menjadi tema. Tapi dasar yang salah punoh. Yang kedua Pak suruh dalam boleh luar jadi tanya. Oi luar kau orang kena di rumah yang dalam. Fikir jadi likut kadang. Yang kedua nanji taujih. Dianya taujih. Jadi dua boh nok beno yang pertama istirba, nok yang kedua taujih. Dianya taujih pu datang saboh kalam. Hal keadaan kalam ihtimal bagi dua boh wajah yang berbeda. Jadi saboh kalam ihtimal muno ihtimal mudih. Lagekun siman yang berkata ia nyaman bagi urung buta tiblah. Sudah urung buta tiblah. Takun mbak urungan. Laita ainaihi sawaun. Mudah-mudahan dua mata genyan bersama. Samanya berbuta bandua, berbeli bandua. Yang jelas di belah buta, di belah tebut. Laita ainahi sawa. Mudah-mudahan bersaban banduan ni mata gayan. Ihtimal tamu doa berpulih di belah tu. Ihtimal berbuta di belah tu. Ihtimal sehat matanya yang buta. Maka ada iaitu doa kesembuhan baginya. Dan dengan sebaliknya. Maka ada iaitu doa melarat datunya. Banduan itim. Jadi yang geken dengan bu taujeh. Ha, jadi taujeh membuat satu kalam yang ihtimal bagi dua buah makna. Yang taujeh. Diri lagi nya naju. Ken mudah-mudahan bersaban dua mata gayan. Ha, ataupun urung cepik tiblah, sehat tiblah. Ha, lagi jamun na ke moino idayah na dua urung nan saban. Nan saban Husaini nan. Jadi kunci cacat paha, cacat di belah apa, tiro cacat belah wih, tiro cacat belah unun. Jadi tiro cacat wih, tiro cacat unun. Ibarat pesaban tukar kabar kena kaki gerak kah kabi gendun kabar cacat unun. Jadi mudah-mudahan dua kakinya itu yang sama. Jadi akinya sinyo juga ketiga, akinya sinyo juga ketiga. Jadi tiro urun saban akinya ngonun hanali cacat, yang tiro saban mendua cacat juga. Nah, jangan mengenai ini. Saban nan kebetulan saban belah ibu. Nan saban ibu saban belah cacat tiro belah wih tiro belah min. Tinggal berkat perabahan lagi. Okay. Wa min wukas bul jiddi bil hazli kama yusni alal fakuri zid damak kama. Sebagian daripadanya pulam daripadanya takkid lam apa tahsin itu kasat bibit dengan MMN. Haba MMN tapi untuk bibit. Haba hana serius tapi untuk serius. Yang kasdul jiddi bihazli. Kasat bibit dengan haba yang kan bibit kan serius dengan tidak serius. Jadi kena ada yang tanya mula kepeng atau ruang. Tapi tak pegah habab serius dah. Tak jadi bibit lagi kepeng. Mereka dah lebih penggelu merbe. Malay itu sang. Adi tak pegah habab lucu-lucu kerja tu. Tapi bibit di peng nama merbe berpelah pegah. Yangnya kasdul jadi bilhazli kan. Kasat bibit dengan MMN kama puah Yusni. Sebagaimana dipuja ya atau hurung fujur. Hurung pasai. Bid barang yang dianggap penting ia dari ulam syarah menteng ulungkan tersebut pada ini bid akan sabono dianya itu mendatangkan bid pada cetak MMN cakalip acuan dalam acuan MMN abawayang contoh lagi kenya seseorang izama tamini ataka mufakiran fakul adi anza kaifa ak luka litbabbi apabila mama ziyadah apabila bermula Bani Tamim itu datang ianya Bani Tamim akan kata hal keadaan bangga-bangga menyejak Bani Tamim bak kata ijak puhaya droi ipegahnya ipegah jih jih hebat hal kami kucat langit fakul maka katakan olehmu adi anza lampaui kata daripada ini adinya mutang adi kemampaui mana jih melampaui yang jauh lain lingku yang mana jibat nanya adi anza lampaui li kata daripada ini bangga-bangga eh baik tak kan bangga-bangga baik tak kan pegah hayo dro kaifa atluka litbabi kiban pajuh kokok bun lewitnya jadi kokok bunnya makanan yang hana dipajuh oleh orang mulia nabi kan hana ketua nyaman kan pajuh je tapi nabi hana ketua om kaum lum hana nyan macam-macam lah alasan Mbah Maji menyebabkannya pejung kumasin. Jadi kamaruf urunnya urung ngampungnya urung pejung kumasin ini nan ciknya makanan utama. Karena daerahnya urang laut jadi ungkut-ungkut gotnya hanya mungkin segar, ungkut segar hanya mungkin rokenan. Ungkut gatai-gatai si itu nyan baru tuh lah ngampungnya. Nah belum pegah kali kejadian. Tapi hanya pegah karena na urung ngampung hina kadang itu. Nah, sabah daerah cukup jiuh ngon laut. Provinsi ya jiuh ngon laut. Jadi ungkut god hinan hana kejali ungkut keruang menan. Dapre ungkut laut. Ukuran tidak baju huna. Yang pertama kriah lagi pelupuk meriah. Rasa lagi rasa pelupuk meriah. Olinya gatai lagi unjeletang. Jadi letruk kena nan beruru kena nanangan wo ana tija bak pleh-pleh kendaraan upayah. Jadi tengah pupah-pupahnya urang ka hanangan hanangkut ketiga lah enggak belongkut ugede. Bikinyo baru nangkut urangnyo ge ambek malek ban takap ngan dikri ngan digatai ngan nyumbuh. Jadi tro urang ngempungnya matanya ucat langit. Ini pegah ilung muna, ilung muda. Haa, baik-baik manjang tak pegah angin. Kiban masalah aku, pejuh aku gatai lagi nyawa. Ya kau memang, saya tak pekek ke kan? Tak pekek ke kan? Berarti baik manjang tak pegah abak. Makanan aku gatai. Yang punya awak Bani Tamim, daerahnya nak pejuh kokong pun kan? Nah, awak pejuh kokong pun, tekan. Ayo bet menyang tak habak. Kiban masalah peju kau pun lagi nyo. Ebe kau lagi cikanya lagi. Ya menan. Jadi adi ansam tadi lu kata lampau lu kata daripada ini. Kau fa aluk aklu kalu tapi kiban cerita peju kata bagi kau pun juga hitanya lewujud. Ubah balain. Fakulnya Yusni artinya ya'tifu wa yaruddu 'alal fakhur. Oh fakhur kan fujur. Kendengku Yusni manaji ya'tifu wa yaruddu tulak ayu manaji. Tulak atuh bangga dengan zait barang yang dipilih ia bagi dirinya. Dan bermula fakhur itu mutafakhir urung yang bangga-bangga dengan barang yang memberi ia. Jadi si urung nagbi sedekah gak bagus bacu bangga habis cekak-cekak aju lele gede. Jadi ia berat tak bangga-bangga. Tak cekat sesuatu. yang untuk kememen, tapi adanya bibit memang urung yang bajongan. Benar. Jadi yang perlu pegah urungan supaya be lagi pegah bayarerinya, sehingga dengan cara muayang tak pegah hal lain yang sehingga jid keke. Awaknya tengah pegah droji raya. Jadi sebalik perai ro kerendah ro. Tacok tu sesuatu yang rendah pada urungnya. Tangkat tu waktu ke pegah ro raya. Ilu mana ilu medih kusedekahnya kurung mana nya mana je. Baik baik nu pegahnya. Kibam masalah engko je cukup masih kibam. Adapun buat bamali blok-blok kulit meruah. Tadi waktu dengan cek langit tegadat kibam kulit meruah le yang penuh yunggah. Jadi wayang-wayang tapi bibi dia mau rumpul kulit meruah. Memang rumpul kulit meruah kan. Cuma kan namanya yang dari cek langit mana kibam kulit meruah apa dia enggak cek lainnya. Ini meteranan juga ya kan. Kas dua jadi bilhazli nak guna nah. No yang satu yaitu mendatangkan bit-bit dalam acuan moyang. Jadi menyampaikan sesuatu yang serius tapi dalam bentuk moyang. Ini ke moyang. Bad ada yang kibam pada yung kulit meruah lainnya. Memang betulnya nurung peluk kulit meruah. Nah, tapi karena menyang tak abah no, payah tacok sabuh buat yang paling rendah daripada urungnya tak apa dengan abah menyang meno. Ilung meno ilung bedek kulit meruah pada yung kah? Ya kan kasdur jiddi bil hazli. Bukan lewat wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu